Bap kadenan neng ranayang dijemirip ada kuangan dewek beli ngayahin adi nage ke salon beban nage melali atehang anu masih adi state ngambul-ngambulin beli nang tegarang pina-pinahang debas ngulurin gedeg basang ngale dadalan mau yutang hanya dilang bedik curiga mikan gigis cemburu serta tenuduh beli ngalami tradisi si ijam mirip tongos bener beli dadi nak muani pikir-pikir malu dah asal mesuang munyi makuranan yening umpami yang beli patubu kemadaran isini kinyutan tulang ini sampingan pangasing dikat raga sing likat ragam magelekan.